Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan juga hidayahnya kita masih bisa berkumpul meskipun dengan jarak yang jauh di suatu majelis yang disebut dengan majelis ilmu yang insya Allah akan penuh berkah dan akan senantiasa diliputi oleh rahmah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai bahaya mencela sunnah atau hati-hati mencela sunnah. Sebuah topik yang cukup penting untuk kita bahas mengingat hal ini semarak terjadi di negeri kita. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan sunnah yang akan kita bahas di sini. Sunnah di sini maknanya bukan seperti yang biasa kita kenal, yaitu salah satu di antara lima hukum taklifiyah, yakni ada hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, bukan yang seperti itu. Bukan yang pengertiannya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa, bukan pengertian sunnah yang itu. Dan bukan pula pengertian sunnah dalam artian pendamping dari Al-Qur'an, yang kita sebut dengan al-hadis. Al-Qur'an dan hadis atau Al-Qur'an dan sunnah maknanya bukan sekedar hadis. Dan juga sunnah di sini maknanya bukan juga sekedar lawan dari bid'ah. Karena sunnah ini maknanya bermacam-macam, ada yang sunnah maknanya mustahab, artinya dianjurkan, ada yang juga artinya adalah artinya hadis. Ada juga yang artinya lawan dari bid'ah. Ahli sunnah lawannya adalah ahli bid'ah. Namun bukan ini yang dimaksud sunnah di sini. Jadi sunnah di sini maknanya semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama ini, maka itulah sunnah yang kita maksudkan yang akan kita bahas di sore hari ini. Jadi mencakup seluruh ajaran Islam. Sunnah di sini mencakup seluruh ajaran Islam. Nah, kaum muslimin, para pendengar radio muslim yang berbahagia, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau. Dimana beliau SAW bersabda, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, yakni kepada tariqahku, di jalanku, dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya para orang-orang yang menggantikan beliau, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Di sini disatukan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. 'Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ya, semua itu sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ya, ini menunjukkan ya, penekanan bahwa kita harus memegang sunnah itu dengan erat. Ya, kalau kita gigit dengan gigi depan, tentu mudah lepas. Tapi kalau kita gigit dengan geraham, ya, maka sunnah itu akan tergigit sampai dalam, sampai kuat. Ya, ini ibarat yang digunakan Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa ya, pentingnya memegang sunnah Nabi SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, sunnah di sini adalah ya, jalan hidup Nabi SAW. Dan kita wajib, selain mengikuti sunnah, kita juga wajib mengagungkan sunnah Nabi SAW. Kita harus menganggapnya sesuatu yang agung. Karena bagaimana kita bisa mengikuti dengan baik kalau kita tidak menganggapnya sesuatu yang agung. Dan pengagungan terhadap sunnah, maka tentu tidak lain timbul dari kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku yang membawa sunnahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku, atau sampai salah seorang dari kalian mencintai aku ya, melebihi cintanya kepada anak orang tuanya, anaknya, atau cintanya kepada seluruh manusia. Jadi belum sempurna iman kita kalau kita belum menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling kita cintai. Nah, dengan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling kita sayangi, ya, orang yang paling kita agungkan, maka ini akan ya, otomatis menjadikan kita ya, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ya, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara orang-orang yang paling mencintai Nabi tadi, ada yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau pun dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah memberikan satu teladan yang bagus, teladan yang sangat baik dalam ya, menunjukkan betapa besar cinta beliau yang kemudian terrealisasi dengan ya, bagaimana beliau berusaha mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedetail mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Ya, beliau mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi." Tidaklah aku meninggalkan ya, sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kecuali aku juga melakukannya. "Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azil." Ya, aku khawatir seandainya aku meninggalkan ya, salah satu di antara perintah beliau, aku akan tersesat, aku akan menyimpang. Ya. Jadi inilah potret seorang sahabat yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perwujudan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan usaha beliau yang super ekstra ya, untuk betul-betul meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk tidak menyelisih satupun dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pengagungan terhadap Nabi dan pengagungan terhadap sunnah-sunnah atau perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sahabat lain yang juga salah seorang kepercayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, suatu ketika ya, beliau di suatu malam mengajak Abu Dzar. Kemudian beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, maka anaka ya, tetaplah kamu di tempatmu ya, hatta arji', sampai aku kembali." Ya. Beliau berpesan kepada Abu Dzar di suatu malam untuk tetap di tempatnya, enggak usah kemana-mana. Tetap di tempat kamu berada. Rasulullah SAW pergi. Maka dari tempat pergi beliau, dari arah tempat pergi beliau terdengar suara gemuruh. Ya, yang itu menjadikan Abu Dzar khawatir. Namun apa kata Abu Dzar? Sesungguhnya aku ingin menyusul Rasulullah SAW karena aku khawatir ada yang membahayakan beliau. Tapi aku teringat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anakah tetap di tempatmu wahai Abu Dzar, hatta arju, sampai aku kembali. Karena aku teringat pesan Nabi tersebut, aku tetap di tempatku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak lama kemudian kembali ke Abu Dzar dan menceritakan bahwasanya tadi itu Jibril yang datang kepada beliau, dan beliau mengabarkan satu hadis bahwasanya ya, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, maka dia masuk surga. Meskipun dia berzina dan mencuri. Ya, ini keutamaan tauhid. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan ya, wahyu yang baru saja turun dari melalui Jibril bahwasanya ya, tauhid itu dapat menyelamatkan seorang ya, dari api neraka. Kita lihat keteguhan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam memegang ya, sunnah Nabi, memegang perintah Nabi. Ya, meskipun ya, menurut logika beliau, beliau harus menyelamatkan Nabi, ya, beliau harus bergerak, namun beliau lebih memilih untuk memegang perintah Nabi daripada mengutamakan ya, logikanya. Sehingga apa yang terjadi? Sampailah ilmu kepada kita mengenai keutamaan tauhid tersebut. Kalaulah seandainya Abu Dzar ya, tidak menuruti perintah Rasulullah ketika itu, belum tentu hadis itu sampai ke kita. Ya, jadi ini potret ya, di antara dua sahabat yang ya, betul-betul berpegang kepada ya, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih banyak kisah-kisah sahabat lain yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Namun ya, karena keterbatasan waktu, ya kita hanya cukupkan dua sahabat ini. Ya. Jadi ya, kenapa kita apa namanya betul-betul menekankan ya, pentingnya untuk ya, apa namanya mengagungkan sunnah? Karena ada konsekuensi bagi mereka yang meninggalkan sunnah, bagi yang menyelisih sunnah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, mereka ya, berhati-hati ya, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ya, ini konsekuensi bagi orang yang menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tertimpa fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah kekufuran. Ya, hati-hati. Ya, karena dengan kita menyelisih perintah Nabi, ya, karena dalam hati kita tidak ada pengagungan terhadap sunnah Nabi, terhadap perintah Nabi, maka lama-kelamaan kita akan banyak menyelisih ya, perintah-perintah beliau lain sehingga menjatuhkan kita kepada kekufuran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, وَجُعْلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dan dijadikan kehinaan dan juga kerendahan bagi siapapun yang menyelisih perintahku. Ya. Artinya, ya, siapapun yang mencoba menyelisih Nabi, perintah Nabi, maka baginya kehinaan dan kerendahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka adanya perintah mengikuti sunnah dan larangan serta ancaman meninggalkan sunnah menunjukkan kedudukan atau agungnya kedudukan sunnah dalam Islam, dan yang mana ia juga termasuk dari pokok-pokok agama. Ya, mengagungkan sunnah itu pokok, termasuk pokok agama. Ya. Nah, kita kemudian, ya, kenapa kita tadi bahas mengenai pengagungan sunnah? Karena ya, mencela sunnah itu salah satu tanda di antara hilangnya pengagungan kita terhadap sunnah. Ya. Maka kita tadi sudah tekankan di awal bahwa mengagungkan sunnah itu suatu perkara yang dituntut dalam syariat, dia wajib. Ya. Bahkan dia pokok agama. Maka ketika dia hilang, maka yang terjadi adalah orang mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan bercandaan, mencela agama. Ini yang terjadi ketika kualitas pengagungan terhadap sunnah itu rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nahnu nakhudhu wa nal'ab." Ketika ya, seandainya saja kamu bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok itu? maka tentu mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main dan bersenda gurau. Ya. Maka Allah berfirman, qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan rasulnya kalian itu ya, mengolok-olok? Ya. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak usah minta maaf. Ya, tidak perlu kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Ini bahaya kalau kita mengolok-olok syariat, mengolok-olok agama, termasuk mengolok-olok sunnah Nabi. Ya. Konsekuensinya adalah kekafiran, ya, bukan hal yang main-main. Ya, kekafiran sesudah iman. Ya. Ini konsekuensi berat yang ketika seorang itu mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, saya bacakan, innal istiza'a billahi wa rasulihi kufrun yukhriju anid din. Sesungguhnya mengolok-olok ya, Allah atau Rasulnya merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama. Li'anna asladdin mabniyun ala ta'zimillahi wa ta'zimid dinihi. Karena ya, pokok agama ya, diantara usul atau istilahnya pondasi agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada agamanya ya, warusulihi dan juga rasul-rasulnya ya, pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap agama Allah dan pengagungan terhadap rasul-rasul Allah. Wal istiza'u bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asl. Sedangkan istiza' atau ya mengolok-olok itu ya menafikan hal ini ya. Artinya menafikan pengagungan terhadap Allah dan kepada agama Allah. Ya. Berarti kalau orang istiza' itu berarti dia membatalkan pengagungan kepada Allah. Tidak ada pengagungan kepada Allah dan rasulnya. Wa munaqib lahu ashadda al-munaqabah, dan dia membatalkannya dengan pembatalan yang kuat ya. Jadi sangat sangat bisa membatalkan ya pengagungan kepada Allah yang itu juga membatalkan keimanan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa mengolok-olok agama itu menyebabkan kekafiran ya. Dan mengolok-olok agama ini bisa dalam dua bentuk ya. Para ulama membaginya menjadi dua bentuk. Yang pertama bisa jadi dia mengolok-olok dengan cara yang sharih, yang dengan kata-kata yang jelas ya. Misalnya langsung dengan mengatakan sesuatu ya, kok kayak ninja bajunya dan seterusnya. Itu perkataan yang sifatnya mengolok-olok. Atau bisa jadi dengan isyarat atau dengan gerakan, dengan harokah ya. Misalnya dengan ya, meledek dengan menjulurkan lidah atau mengerdipkan mata atau menirukan gerakan-gerakan tertentu ya, misalnya sholat, dia dalam rangka merendahkan sholat, ini termasuk juga dalam istihza. Jadi tidak harus dengan kata-kata ya, bisa juga dengan isyarat ya, sebagaimana ya, yang sudah Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang mujrim itu adalah mereka yang ya, menertawakan orang-orang yang beriman. Dan ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan mata mereka dalam rangka melecehkan atau mengolok-olok. Ini perilaku istihza yang dilakukan oleh orang-orang ya, kafir kepada orang-orang yang beriman. Jadi istihza bukan selalu harus dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk sindiran ya, menirukan dan sebagainya, sama saja ya, karena semua itu timbul dari rendahnya pengagungan terhadap agama ini ya. Contohnya ya, contoh istihza misalnya mengejek orang yang berpakaian syar'i ya, orang yang berpakaian syar'i itu orang yang berusaha menjalankan agamanya meskipun kadang pendapatnya tidak kita setujui, pendapat yang dianut tidak kita setujui. Misalnya orang yang memakai cadar ya. Meskipun cadar itu khilafiyah di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Ya, kalaupun kita tidak menganggapnya wajib, ataupun kalaupun kita termasuk yang tidak memakai cadar dan orang itu memakai cadar meskipun dia menganggapnya sunnah ataupun wajib, maka tentu ya tidak boleh bagi kita untuk mengolok-olok orang yang bercadar, karena bagaimanapun cadar itu syariat, mau dia wajib atau sunnah, dia itu bagian dari syariat. Ya, maka hati-hati ya terhadap walaupun ini perkara khilafiyah, apalagi perkara-perkara yang lebih-lebih lagi yang bukan khilafiyah, yang sudah ijma ya, menjadikan sholat sebagai ya, bercandaan. Ada yang sholat sambil senam, itu istihza. Ya, meskipun dia tidak mengatakan sholat, tapi dia menirukan gerakan sholat, tapi untuk senam. Atau dia sholat ya, tanpa pakai baju yang layak di tengah jalan, itu juga istihza. Itu istihza yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena dia tidak ada pengagungan sama sekali terhadap sholat, terhadap syariat Allah. Apa-apaan ya, sholat kemudian dijadikan senam. Sholat di tengah jalan, ya, cuma pakai bawahan atasnya, nggak pakai, dan seterusnya itu. Ya, berapa kali kita saksikan? Ya, karena memang pengagungan terhadap syariat itu sangat sangat rendah. Meskipun ya pelakunya adalah orang Islam, ya, orang yang mengaku Islam, yang KTP-nya Islam, namun itu pasti timbul dari ya kebodohan dan ya kurangnya ta'zim dia kepada syariat. Ya, atau misalnya ya seperti orang yang memakai celana di atas mata kaki. Karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asfal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ya, ini sebuah perkara yang disyariatkan. Meskipun sebagian ulama itu tidak mengatakan ya, ya boleh isbal tanpa sombong. Ya, ini perkara khilafiyah. Kita mengakui ini perkara khilafiyah. Namun ya mengenakan celana di atas mata kaki ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Nabi. Dan Nabi sendiri itu celananya di atas mata kaki. Ya, para sahabat juga di atas mata kaki. Ya, maka nggak boleh kita dengan anggapan bahwa oh kita tidak meyakini apa namanya pendapat tersebut kemudian kita bebas mencelanya, nggak boleh. Ya, ini juga merupakan kekufuran. Ya, karena itu merupakan syarat Nabi dan ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau yang lain misalnya apa namanya sunnah-sunnah yang lain. Berupa perbuatan misalnya siwa ya, bersiwa itu zaman dulu ada seorang bernama Abu Salamah yang dia itu ketika diterangkan hadis mengenai keutamaan-keutamaan siwa, dia malah mengolok-olok karena memang dia ya, sukanya berkelakar, sukanya bercanda. Maka dia katakan, "Wah, aku enggak akan pakai siwa kecuali di duburku, kecuali di pantatku." Maka dia praktekkan itu. Kemudian tak lama kemudian dia sakit perut selama 9 bulan. Kemudian setelah 9 bulan dia keluar dari duburnya itu seekor hewan yang aneh. Ya, yang apa namanya? Ekornya seperti yang berkaki 4, ekornya seperti kelinci. Dan hewan itu kemudian menjerit 3 kali sampai dipukul oleh anak perempuannya sampai mati. Dan yang mengolok-olok sunnah siwak ini ya 2 hari setelah dia melahirkan hewan tersebut dia mati karena ya hewan tersebut sudah merusak organ tubuhnya. Nauzubillah min dzalik ya. Atau sunnah misalnya sunnah makan dengan tangan kanan ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada yang disuruh untuk makan dengan tangan kanan, namun dia ya karena istikbar, karena dia sombong dengan perintah Nabi, dia katakan aku nggak bisa. Maka Rasulullah, kamu betul-betul akan nggak bisa. Bahkan dan dia betul-betul nggak bisa mengangkat tangannya. Akibat dia meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sunnah yang lain seperti ya ada orang yang kan sunnah Nabi itu diantara sunnah Nabi ketika kita bangun tidur itu kan kita harus ya mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke bejana, sebelum wudhu dan sebagainya kita harus mencuci tangan kita. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, ya. Kalian tidak tahu di mana tangan kalian itu bermalam. Bisa jadi nemplok di sini, nemplok di mana, ya. Atau nemplok di kemaluannya, kan nggak tahu. Tapi orang ini, ya, dia seorang ahli bid'ah, ya, dia pede mengatakan, aku tahu kok di mana, apa namanya, tanganku bermalam. Rasul mengatakan kamu nggak akan tahu, dia dengan sombongnya mengatakan, aku tahu di mana tanganku bermalam. Maka betul kejadian. Ya. dia bangun itu tangannya sudah masuk ke duburnya sepanjang satu siku ini. Nauzubillah minzalik. Jadi ini ya, ya penyegaraan apa azab bagi mereka yang meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengolok-oloknya. Ya. Dan memang ada beberapa azab yang disegerakan di dunia terutama yang terkait dengan meremehkan atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh ketika ya Kisra ya, seorang raja Persia di mana dia disurati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajak masuk Islam, maka dia dengan sombongnya menolak dan merobek-robek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda lagi mendoakan dia, Allahumma mazzib mulkahu. Ya Allah hancurkanlah kerajaannya. Maka betul tidak terlalu kemudian ya suatu malam dia dibunuh oleh anaknya sendiri dan kerajaannya itu hancur tidak bersisa sampai sekarang. Ya, ini penyegeraan azab bagi orang-orang yang ya melecehkan, mengolok-olok, merendahkan Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya ya. Nah, kalau kita lihat ya dari kisah-kisah yang ada ya, biasanya orang-orang yang mencela atau mengolok-olok sunnah Nabi itu kalau enggak orang kafir ya orang munafik. Ya, di zaman Nabi juga orang munafik. Ya, di zaman setelah Nabi juga orang-orang yang memang apa namanya? Ya tidak apa tidak beragama dan agama yang baik. Namun tentu hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata di kalangan kita ya di kalangan kaum muslimin sendiri masih banyak yang terjerumus dalam perkara ini. Ya, dalam mengelola agama. Ya hal ini bisa karena ya, pengaruh dari paham liberal ya, karena kita tahu ada yang namanya orang-orang Islam liberal itu mereka ya sering merendahkan Al-Qur'an, sering merendahkan agama ini ya. Mereka menganggap Al-Qur'an itu hanya dongeng, kemudian ya segala macam pernyataan yang membuat kita itu seandainya dia di depan kita tuh pasti ini tangan kita akan melayang ke dia saking gemesnya ya. Bagaimana mereka merendahkan agama ini ya. Bisa jadi muslim yang seperti itu karena terpengaruh paham liberal. Ya. Kemudian bisa jadi karena kebodohannya, karena dia nggak pernah belajar agama. Ya. Karena semakin kita belajar agama, kita semakin takut kepada Allah. Ya, semakin kita mengagungkan Allah dan Rasulnya. Kalau seorang nggak pernah belajar, ya, dia anggap agama itu hanya sebagai identitas saja. Ya. Oh saya Islam sudah, gitu. Tidak menganggapnya sebagai pedoman hidup. Ya, tidak menjadikannya sebagai ya suatu pegangan ya, maka yang terjadi adalah dia dengan mudahnya akan melecehkan ya syariat-syariat ini. Semisal yang terjadi pada ya, beberapa komikus di televisi yang videonya juga tersebar di media sosial itu banyak ya, orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olokan karena mereka tidak punya ta'zim, mereka tidak punya pengagungan terhadap agama ini. Ya, mereka enggak terbiasa dengan ya, syariat ini. Mereka dengan mudahnya mengatakan mengolok-olok syariat babi haram. Ya. Padahal itu perkara yang sudah diketahui oleh setiap muslim yang awam sekalipun. Ya. Bahkan mereka mungkin lebih mengetahui haramnya babi daripada haramnya mengucapkan selamat Natal misalnya. Saking jelasnya perkara haramnya babi, tapi mereka menjadikannya sebagai olok-olokan untuk bilang. Ya. Karena kebodohan ini. Dan juga bisa karena salah gaul ya. Salah gaul, tadinya dia anak baik, kemudian gaul dengan orang-orang yang suka mengolok-olok, jadi dia suka mengolok-olok. Kalau dia sudah suka mengolok-olok, apapun akan diolok-olok sudah. Itu sudah kejadian di mana-mana ya. Kalau sudah gemar mengolok-olok, itu nanti akan ada giliran yang agama yang akan diolok-olok. Itu sudah banyak kejadian. Maka kita tidak heran kalau pelakunya itu orang-orang jil, orang-orang ya orang-orang munafik, orang-orang yang zindik itu mereka lah yang getol merendahkan agama ini. Nah, apakah bisa istihza ini kemudian menimpa aktivis dakwah yang notabene dekat dengan Islam? Ternyata bisa. Ternyata ini kejadian nyata. Contohnya apa? Sunnah untuk taat kepada penguasa. Ya, ini adalah sunnah masjurah, sunnah yang sudah terlupakan, seringkali terlupakan. Padahal Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, ya ladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa lil amri minkum. Ya orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri siapa? Mereka lah para ulama dan umara, para pemimpin. Ini dalil tegas ya, bahwa kita harus taat kepada ulil amri. Namun di masa sekarang, beberapa aktivis dakwah yang menyandarkan diri mereka kepada dakwah Islam, ternyata mereka menjadi orang yang mengolok-olok perintah ini. Na'udzubillah. Ya. Mereka ada yang kemudian mengolok-olok menjadi ulil amri atau apa namanya ngulil amri. Istilah syar'i ini, istilah syar'i mereka plesetkan menjadi seperti itu. Atau mereka kemudian karena di situ ayatnya ulil amri minkum, mereka tidak mau mengakui ini bukan ulil amri kami, ulil amri minhum katanya. Padahal dalam Al-Qur'an juga ada disebut ulil amri minhum ya, dalam surat An-Nisa 83 ya. Allah Ta'ala berfirman apa namanya? Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ya. Ada itu dalam Al-Qur'an sebenarnya ulil amri. Jadi niatnya dia memplesetkan ulil amri minkum menjadi ulil amri minhum itu juga sebenarnya ya kena juga di Al-Qur'an. Jadi ini ya karena kebodohan, karena salah gaul juga. Orang-orang karena gaul dengan yang suka mengolok-olok dia jadi suka mengolok-olok. Namun kita tidak perlu heran ya bahwa sunnah ini kemudian menjadi sunnah yang ya sudah banyak dilupakan karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau telah menyebutkan dalam kitab beliau, dalam risalah beliau Ushul Sittah, beliau mengatakan ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Maka perkara ini yaitu salah satu pokok agama ini yaitu pokok agama dalam rangka mentaati ya mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada ulil amri, kepada penguasa itu menjadi sesuatu yang tidak lagi dikenal oleh kebanyakan manusia atau kebanyakan orang-orang yang mendakwahkan ilmu. Ya, yang mengklaim ilmu, ya, para penuntut ilmu, para aktivis dakwah, ternyata mereka sudah tidak lagi mengenal landasan yang agung ini. Ya. Maka bagaimana kalau nggak mengenal, bagaimana bisa mengamalkannya? Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi memang ini sunnah yang sudah terlupakan. Ya. Karena terlupakan, karena sudah dianggap sudah asing, maka orang bebas mengolok-olok ya dengan apa namanya menjadi ulil amri minum atau yang sejenisnya. Ini bahaya, ya. Bahaya mengolok-olok istilah dalam syariat. Ya. Ya, karena melampiaskan istilah syar'i seperti itu sebenarnya budayanya Yahudi. Kita perhatikan bahwa dalam Al-Quran Yahudi itu, ya, mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah. Ya. Wa qulu hittatun yaghfir lakum khotayakum. Ya. Katakanlah, ya, hittah. Hittah itu artinya bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum khotayakum, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Apa kata mereka? Himtah. Mereka plesetkan menjadi himtah yang artinya gandum. Coba. Ini budaya Yahudi kayak gini nih. Memplesetkan istilah syar'i menjadi istilah yang mirip dengannya sesuka dia. Ya. Kenapa kita harus ikut Yahudi gitu loh. Ya. Atau seperti ketika ya kaum muslimin mengatakan kepada Nabi, ra'ina. Ya. Perlihatkan kepada kami, maka Yahudi memplesetkan jadi ra'una. Ya. Menjadi artinya sangat bodoh. Ini juga memplesetkan. Ya. Atau misalnya memplesetkan nama Nabi menjadi Muhammad menjadi Muzammal. Ya. Kemudian mereka juga memplesetkan salam kita assalamualaikum menjadi assalamualaikum yang artinya kebinasaan bagi kalian, kematian bagi kalian. Ini budaya-budaya memplesetkan ini budaya dari Yahudi. Nah, kenapa kita harus mencontoh Yahudi? Ini enggak ada salahnya ini memplesetkan kayak gini, enggak ada. Tidak ada pendahulunya. Maka hendaknya ya kita sebagai kaum muslimin itu menjaga lisan kita, menjaga akhlak kita. Kita jangan sampai suka menjadi orang yang suka mengolok-olok. Karena kita katakan tadi bahwa orang yang suka mengolok-olok, kebiasaannya mengolok-olok, suka merendahkan, memplesetkan, ya, mencela dan semacamnya, itu dia akan ketagihan, akan menjadi bagian dari tabiatnya, dan suatu ketika akan ada saatnya dia akan mencela agamanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari akhlak yang semisal itu. Nah, demikian yang barangkali bisa kita bahas pada sore hari ini. Ya. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Christian Ragil yang telah memberikan ilmu kepada kita semua di kajian sore hari ini, yaitu kajian remaja, Sobat Muslim dan pendengar. Kelanjutan kajian remaja pada sore hari setiap hari Ahad ini, insya Allah rutin bisa Sobat Muslim simak dan dengarkan bersama Ustaz Christian Ragil, hafizahullah ta'ala. Tadi telah kita dengarkan materi kajian dengan judul Hati-hati Mencela Sunnah, ya. Dan kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Dan oh ya Ustaz, dan kita sore ini Ustaz ternyata kita didengarkan secara relay ya oleh radio dakwah lainnya, yaitu Radio Gema Madinah dengan frekuensi 93,7 FM Martapura ya. Dan Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim dan juga pendengar Radio Gema Madinah bisa juga mengajukan pertanyaan di sesi interaktif tanya jawab ini ke nomor 0823 2727 5333, ya, sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Insya Allah nanti akan dijawab secara interaktif oleh Ustaz Christian Ragil hafizallahu ta'ala. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz ya, melalui pesan singkat atau SMS ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang kurang suka ketika kita mencoba menjalankan sunnah Nabi Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, masalah orang tua memang dakwahnya berbeda ya. Sudah pernah kita bahas dulu ya bahwa dakwah kepada orang tua itu berbeda dengan dakwah kita kepada teman atau kepada orang yang setara atau di bawah kita. Karena orang tua itu posisinya di atas kita. Mereka seperti ya kalau kita menasihati ya bos kita atau para pemimpin kita. Jadi ada caranya sendiri. Jadi bukan dengan cara menceramahi ya, namun dengan cara mengajak mereka kepada satu hal yang sama-sama disepakati. Misalnya ya kalau mereka kalau misalnya masih tidak suka dengan sunnah ya, kita tunjukkan satu hadisnya. Kalau kita punya kitab hadis ya, kan lebih otentik ya kalau kitab hadis, kita bisa bukakan kitab hadisnya, ini loh sunnah nabinya begini-begini, sunnah nabi. Atau kita bisa bukakan sebuah buku yang membahas hal itu ya, atau mungkin buku-buku yang mereka juga percaya ya. Kadang buku-buku ya, buku-buku semisal Fatwa MUI itu kadang bisa mengandung hal semacam itu, bisa kita cari ya. Namun yang jelas ya caranya dulu dengan mengajak, bukan dengan menceramahi, dan ya berikan kepada mereka referensi yang mereka juga percaya gitu aja sih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Dan mengingatkan lagi kepada pendengar Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun berada, juga pendengar Radio Gema Madinah, Radio Gema Madinah Martapura di 93,7 FM yang mendengarkan radio melalui siaran bersama atau relay, bisa bergabung juga atau mengajukan pertanyaan di sesi interaktif tanya jawab ini di nomor 0823 2727 5333, terutama tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Tadi telah kita simak dan dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Christian Ragil hafizallahu ta'ala di kajian remaja pada sore hari ini dengan judul Hati-hati Mencela Sunnah. Sekali lagi bisa kirimkan pertanyaannya di nomor interaktif di nomor 0823 2727 5333. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini dari Mas Fauzi atau Bapak Fauzi di Gringsing yang menanyakan, Ustaz, orang yang mengolok-olok agama tapi dia tidak tahu atau belum tahu hukumnya tentang itu Ustaz, apakah dia tetap berdosa Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, orang yang mengolok agama karena dia tahu bahwa itu bagian dari agama, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Namun dia tidak bisa langsung dikafirkan. Itu yang pertama. Jadi Syekh bin Baz mengatakan bahwa kalau dia mengolok-olok perkara yang sudah pasti dalam agama, yang sudah ijma, yang sudah dikenal dalam agama seperti sholat, puasa, zakat, dan semisalnya, atau haramnya babi, haramnya khamr, itu dia kafir. Kafir langsung. Nah, dia harusnya tahu bahwa itu syariat agama dan dia tidak punya pengakuan terhadap itu. Namun jika masalah adalah masalah yang khafiyah, masalah-masalah yang samar, yang tidak semua orang tahu bahwa ini sebagian syariat, maka dia harus diberitahu. Ini yang pertama. Jadi dia diberitahu, kalau dia masih sudah tahu, sudah paham, dia masih mencela, maka dia juga bisa kafir dengan hal itu. Kalau belum, maka dia tidak akan kafir. Kalau ada pun soal dosa atau enggak, ya dia telah, kita katakan dia dalam bahaya yang besar. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini dari Ibu Musia, pendengar Radio Muslim. Ustaz, bagaimana hukum ini tentang sholat ini Ustaz? Ya. Dan bagaimana hukum perempuan yang sholat tanpa membuka cadar, sedang ketika sujud hidung harus menempel ke tempat sujud? Mohon jawabannya Ustaz. Ya. Menutup muka ketika sholat itu hukumnya makruh. Ya, hukum asalnya adalah makruh dan menjadi mubah ketika ada hajat yang membolehkannya, ya, mengharuskannya. Ya, misalnya seorang yang tanpa alasan dia kemudian pakai cadar, pakai masker, itu makruh saja, hukumnya makruh dan sah, ya, sah tidak masalah. Namun jika ada keperluan, semisal di depannya itu berlalu-lalang laki-laki dan dia mungkin khawatir mungkin terfitnah, ya, atau laki-laki terfitnah karena mungkin dia berparas cantik misalnya, ya, sehingga betul-betul nggak bisa dilepas cadarnya, maka itu menjadi mubah, menjadi boleh. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan kembali atas jawaban dan penjelasannya. Dan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim dan pendengar Radio Muslim 1467 AM dan juga pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura yang mendengarkan melalui siaran bersama atau relay, bisa mengajukan pertanyaan di sesi interaktif ini di 0823 2727 5333. Bisa ajukan melalui SMS atau WhatsApp, chat WhatsApp, atau bisa juga melalui nomor interaktif telepon langsung ya Sobat Muslim dan pendengar di nomor 0823 2727 5333. Dan kita sebelumnya juga telah mendengarkan dan menyimak juga kajian remaja, kelanjutan kajian remaja yang dibersamai oleh Ustaz Rizkan Ragil Hafizullah Ta'ala dengan judul Hati-hati Mencela Sunnah, yang ini adalah kajian rutin setiap hari Ahad sore di Radio Muslim 1467 AM. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, apakah seorang yang mencela sunnah Nabi atau menjadikan orang yang mengikuti sunnah Nabi, menjadikan lelucon orang yang mengikuti sunnah Nabi dapat membuat seseorang keluar dari Islam Ustaz? Dan bagaimana cara taubat seseorang yang pernah menjadikan sunnah sebagai lelucon Ustaz? Ya, jawabannya ya, dia bisa murtad dengan hal tersebut, ya. Mengolok-olok sunnah, ya, terutama sunnah-sunnah yang jelas, atau mengolok orang yang berpegang teguh pada sunnah karena dia memang bertepuk. Jadi gini, orang yang berpegang teguh pada sunnah, ya, orang mengolok dia karena dia berpegang teguh pada sunnah, itu sama saja hukumnya dengan dia mengolok sunnah. Ya, artinya mengolok orang yang misalnya, wah, alim banget nih, misalnya, so alim, atau yang semisalnya karena dia menjalankan sunnah, maka ini sama hukumnya dengan orang yang mencela sunnah, karena dia mencelanya karena sunnahnya itu, ya, bukan karena yang lain. Kalau misalnya mencelanya karena yang lain kan enggak, ya, enggak, tidak dihukumi kafir. Namun kalau dia mencelanya karena dia menjalankan sunnah, maka itulah yang menyebabkan dia kafir. Dan kalau dia sudah baru tahu dan dia akan bertobat, maka dia harus memperbarui keislamannya, ya, karena dia telah mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka dia telah harus memperbarui keislamannya dan harus memperbanyak amal-amal sholat yang bisa menutupi dosanya. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Dan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim dan pendengar semuanya, bisa mengajukan pertanyaan di nomor interaktif di nomor 0823 2727 5333 di sesi interaktif tanya jawab ini. Setelah tadi sebelumnya kita simak dan dengarkan bersama kajian remaja yang disampaikan oleh Ustaz Rizkan Ragil Hafizullah Ta'ala dengan judul Hati-hati Mencela Sunnah. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini dari WhatsApp, dari pendengar Radio Muslim Jogja, dari Ibu Ratna di Sleman. Ustaz, ini bagaimana sunnah dalam memotong kuku Ustaz? Apakah ada syariat atau tuntunan yang mohon penjelasannya Ustaz? Ya, sebagian ulama mengatakan dipotong tiap 40 hari. Ya, namun yang sebatas yang kami tahu, wallahu ta'ala, itu tidak punya basis atau punya dasar yang kuat. Ya. Ada memotong kuku, ya dipotong ketika sudah panjang saja. Ketika sudah mengganggu, maka dia harus dipotong. Tidak ada batasan kemudian 40 hari atau semisalnya. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali, silakan bagi Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim 1467 AM, maupun pendengar Radio Gema Madinah di frekuensi 93.7 FM Martapura yang bergabung juga sore hari ini di siaran relay atau siaran bersama, mendengarkan kajian remaja bersama Ustaz Christian Ragil, bisa mengajukan pertanyaan di nomor 0823-2727-5333. Dan ini ada satu pertanyaan Ustaz dari pendengar Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura, dari Abdurrahman di Banjarbaru. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak mengapa isbal asal tidak sombong karena tidak ada dalil yang mewajibkannya? Bagaimana cara menyanggahnya atau menghadapinya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ya, ini memang kita, ya, kalau kita katakan ini khilafiyah, memang ini khilafiyah. Ya, mungkin dia juga akan berdalil dengan ini khilafiyah. Namun yang perlu kita ingat, ya, para pendengar Radio Muslim dan juga Radio Gema Madinah, bahwa dalam kita mengikuti di antara para pendapat ulama, sebagai orang awam, ya, kita harus kita disarankan untuk mengikuti pendapat yang paling hati-hati dan mengikuti pendapat ulama yang paling warok. Ya. Maka dengan ini kita terhindar dari, ya, suatu perbuatan yang disebut dengan tatabu' rukhos, yaitu mencari-cari hal-hal yang ringan-ringan saja dari para ulama. Ya. Bisa jadi orang awam itu kemudian dia memilih satu pendapat hanya karena itu ringan. Dan betapa banyak kita seperti itu. Ya. Dicari pendapat ulama yang ini, oh yang ini boleh kok, ternyata ringan, saya ambil yang ini. Dalam masalah ini, saya ambil yang ini, karena ringan. Dan seterusnya. Ini yang harus kita tanamkan kepada benak setiap muslim, dan mungkin bisa dinasihatkan juga kepada teman, ya, apa nanya tadi, ya, bahwa kita jangan milih sekedar asal milih yang enak. Kalau enak memang betul, nggak usah isbal, isbal boleh kalau nggak sombong, selesai gitu kan. Tapi apakah landasan milihmu itu apa? Lalu kita tanyakan, landasan milihnya itu apa? Memang khilafiyah betul, oke. Tapi landasan milihnya itu apa? Kan susah jawabnya, karena dalilnya lebih kuat. Oh, berarti sudah bisa melihat dalil, coba lihat dalilnya. Dan seterusnya. Jadi kalau dia orang awam yang betul-betul awam, hendaknya dia memilih pendapat yang keluar dari khilaf. Ya. Artinya kalau dia nggak isbal kan keluar dari khilaf dia, ya, tidak akan terkena yang ini juga masuk karena isbal itu tentu lebih utama kan, karena dia antara wajib mengangkat celana dengan mustahab, ya kan? Kalau dia mengangkat kaki, tentu dia sudah keluar dari khilaf. Maka ini yang lebih dianjurkan. Ya, mungkin bisa dikatakan kepada teman penanya, ya, kalau kita mau keluar dari khilaf dan itu adalah mustahab, itu dianjurkan, maka angkatlah celananya. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh, tapi kita keluar dari khilaf, angkat. Ya. Dan yang kedua tadi, ya, kalaupun mau ngotot memilih pendapat yang itu, emang ngerti pendalilannya seperti apa? Kok bisa milih yang itu, kenapa? Apa karena itu lebih ringan? Nah, itu yang perlu dia jawab. Jadi mungkin bisa kita katakan dua hal tersebut. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari seorang akhwat pendengar Radio Gema Madinah, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum orang juga yang mengolok-olok potongan ayat Al-Qur'an, seperti contoh surat Yasin dibaca dengan Yasin Yasin, pokoknya diolok-olok seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Setahu saya memang ada satu buku Yasin yang mengulang Yasin itu sampai 7 kali. Nah, itu mungkin maksudnya bukan mengolok-olok, tapi dia masuknya dalam bid'ah, ya. Jadi bid'ah mengulang-ulang Yasin sampai 7 kali. Kalau bentuk mengolok-olok Yasin yang seperti apa dulu nih? Jadi saya kurang ada bayangan kalau misalnya hanya dikatakan Yasin-Yasin misalnya. Ya, itu belum bisa kemudian kita tasawurnya atau penggambaran seperti apanya itu belum jelas, jadi belum bisa kita hukumi. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita melanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ya, masih dari SMS ini dari pendengar Radio Muslim Jogja. Ustaz, Ingin bertanya bagaimana caranya mengingatkan suami yang tidak mau sholat, Ustaz, tapi dan kalau diingatkan itu selalu marah. Mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Ya, kita perlu jelaskan bahwa ya, sholat itu adalah tiang agama. Tidak ada orang muslim yang tidak sholat. Gampangnya seperti itu. Ya. Kita bisa katakan gak fair dong kalau orang Islam yang lain sholat kok kamu gak sholat. Gitu kan. Itu pendekatan secara apa ya, secara logika dulu lah. Ya, karena kalau dalil belum tentu mempan ya. Karena Rasulullah kadang gak langsung ke dalil. Seperti yang kisah itu, kisah ada yang mau berzina, pemuda yang mau berzina itu Rasulullah nggak langsung pakai dalil wala taqrabu zina dan sebagainya, kan enggak. Coba kalau saudara saudarimu yang dizinai, coba kalau ibumu, coba kalau dia beliau menggunakan logika dulu. Sama ya, ini juga awalnya nggak langsung kita harus dalil, nggak harus ya. Kita bisa katakan orang Islam sama orang itu pasti sholat. Terus kenapa mereka sholat? Karena itu malah ciri orang Islam itu sholat. Kita katakan ke suaminya ya. Orang Islam itu pasti sholat, kalau nggak sholat bukan Islam dong. Kalau dia tanya kok bisa gitu, ya baru kita katakan dalilnya. Bahwasanya perjanjian ya, atau pembeda bainana wa bainahum, antara kita dan orang kafir itu apa? As-sholat. Sholat yang membedakan kita dengan mantarokah faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ini hadisnya mas. Nah, kasih tunjuk ini hadisnya mas. Benar ini kalau meninggalkan kafir nih mas. Kalau kafir ya gimana mas? Saya masuk nikah sama orang kafir ini nanti nggak sah kita ini kan nikahnya kan, karena saya nggak boleh nikah sama orang kafir. Nah gitu. Jadi ya kita bisa lakukan pendekatan itu ya, pendekatan secara psikologis dulu, secara akli dulu nggak apa-apa. Nanti baru kalau akli tidak bisa masuk, baru mulai ke dalil. Ya. Karena biasanya orang masuknya lewat akli dulu, kalau udah kayak gitu kan tahu dia sebenarnya salah satu wajib, tapi dia kan nggak ini kan, makanya kita pakai pendekatan akli dulu, kemudian baru dalil. Baru kita tegaskan bahwa ini kafir kalau orang nggak sholat. Kalau kafir, mas nggak halal buat saya gitu. Kalau nggak halal buat saya, ya gimana lagi gitu kan? Nah gitu. Jadi ya seperti itu caranya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ini ada penanya kembali, Ustaz, dari pendengar Gema Madinah, Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura. Pertanyaannya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dari Amir, namanya Amir di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Ustaz, apakah jenggot boleh dirapikan atau dipotong, Ustaz? Karena kalau dibiarkan terlihat tidak rapi atau kurang bersih, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ada memang sebagian ulama yang berpendapat bolehnya merapikan jenggot melebihi genggaman tangan. Jadi sebatas ini digenggam, kalau dia lebih dari ini boleh dipotong. Dan itu ada salafnya, yaitu Ibnu Umar ketika hendak berihram, ketika berihram belum merapikan semua rambut, itu masuk jenggotnya. Bila pegang sepanjang segenggaman itu, selebih dari genggaman itu beliau potong. Itu sebenarnya ada. Namun ya, yang perlu kita ingat bahwa ya, pendapat ini tidak populer dan kita katakan ini pendapat yang lemah ya, karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan ya, peliharalah jenggot. Dan beliau ya, mencela orang yang memelihara kumisnya ya, tidak dirapikan, dan dia malah justru mencukur jenggotnya. Ini ya, beliau celah ya, kepada dua utusan Kisra ketika datang kepada beliau, celakalah kalian, siapa yang merentahkan kalian seperti ini ya, kumisnya kalian terpintal, jenggot kalian dicukur habis ya, kata mereka, kata utusan itu, tuan kami Kisra yang memerintahkan kami. Maka Rasulullah menjawab, bahkan kalau aku disuruh Rabbu, disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, merapikan kumis dan memelihara jenggotku. Ini ya suatu dalil yang tegas bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun ada seperti itu, namun ya ini pendapat yang lemah. Namun seandainya dia ya tidak sampai mencukur, maka itu lebih ringan ya daripada kalau dia mencukur habis. Ya masih kita katakan dia ada salafnya memang, tapi kita katakan pendapat tersebut marju atau lemah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena keterbatasan waktu. Pertanyaan dari pendengar Radio Muslim Jogja, dari Ummu Salma di Jogja. Ustaz, kami baru pindah kontrakan dan setelah tinggal di situ beberapa hari baru tahu kalau ada tetangga dekat yang belum menutup aurat, bahkan suaminya tidak sholat Jumat. Nah, ini bagaimana cara kita menasihatinya sebagai mengingat kita juga orang baru, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, ya, sebagai orang baru mestinya kita menjalin hubungan baik dengan tetangga dengan ya berbuat baik, misalnya mengirim makanan atau ya apapun itu ya, memberikan hadiah ya. Tahadu tahabu. Janganlah membeli hadiah, maka kalian akan saling mencintai, kata Nabi kan. Jadi ya kita mulai melakukan pendekatan. Kalau kita sudah dekat ya, biasanya ya selama mereka itu orang awam, maka kita bisa mempengaruhi mereka. Itu ini sudah banyak ya kejadian ya, kita apa namanya dengan bergaul dengan orang-orang yang berjilbab lebar, dia ikut berjilbab lebar. Bahkan ya, bergaul dengan yang bercadar, dia ikut bercadar. Ya, karena memang pelan-pelan. Ya. Maka dimulai dengan berbuat baik kepada tetangga, karena itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa namanya, nanti masuknya itu pelan-pelan. Ya. Karena tidak ada yang instan. Ya. Tidak mungkin bisa kita secara instan kita nasihatkan, yang namanya juga orang baru. Ya. Karena ya proses itu perlu ada. Ya. Jadi nggak apa-apa, agak lama nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua di kajian sore hari ini, di kajian remaja dengan pembahasan hati-hati mencela sunnah yang dibersamai tadi Sobat Muslim dan pendengar sekalian, pendengar Radio Muslim 1467 AM dan juga pendengar dari Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura, kajian remaja dengan judul hati-hati mencela sunnah. Mungkin sebagai penutup bisa kesimpulan sedikit Ustaz tentang kajian kita pada sore hari. Ya. Tafadhal Ustaz. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Ya. Rasul bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik itu adalah pasti bukan termasuk di dalamnya adalah mencela, mengolok-olok. Pasti gitu. Mengelola pasti bukan termasuk dari perbuatan yang perkataan yang baik. Ya, kalau nggak bisa berkata baik berarti diam. Jadi saran kami kepada para pendengar dan juga teman-teman kami semua, ya, hendaknya kita menjaga lisan kita dan menjaga pergaulan kita. Ya, jangan kita bergaul dengan orang-orang yang suka mengelola, suka mencela. Ya, nanti juga kita bisa terjatuh ke dalam mencela agama ini yang merupakan kekufuran ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.